Kapenduanna, suhakna Paulus lako jumaat di Korintus. Kapenduanna Korintus hondongam mesa. Inde suha butu dikau Paulus mesa suhona Kristus Yesus akasitu paelok na puang Allah Ta'ala. Duka butu di solasuunta Timotius lulako ingganna kok solasuungki umak na puang Allah Ta'ala itim jumaat Korintus. Anna lulaku duka ingganna kwa umak na puang Allah Ta'ala itim provinsi Akaya. Handan dani puang Allah Ta'ala ambeta sola dewa tanta Yesus Kristus, laun tambak kwa anana manak kamasakia sola kamasannangan. Dipuji sangan na puang Allah Ta'ala ambena dewa tanta Yesus Kristus tona penombai. Puang Allah Ta'ala ambeta topon nopak kamase anna kabutuan na pepakahangaan. Ilan nun tamukang kamasusaan puang Allah Ta'ala umpakahanga penawangki, annama laindo pepakahangaan na kita hima laki pake umpakahanga penawanna solaki tontammu kamasusaan. Akaumba susi puhang kanduka usikding kamasusaan takdem pada budanna susi indo puhana sikding Kristus, susin toduka takdem pada budanna pepakahangaan kilambi ilang kasilombongangki Kristus. Yaan nun tamukang kamasusaan na namala dipakahanga penawammu anna duka malakwa ulambi kasalamasam. Maka dipakahanga kam, yala dipakahanga siangkwa tiaduka nasuhum malakwa tontaliu manontom muoloi ingganna kamasusaam susi indokisidim. Tontaliu kam mahannu kiwa la tontaliu kwa manonton nila muoloi kamasusaam. Aka kiisang kiwa umba susi pada padang kia untammu kamasusaam, susin toduka pada padang kia untammu pepakahangaan na puang Allah Ta'ala. Ingganna kwa solasuongki, kipuhai kemuisannya dionendo kamasusama banda kisikdim dio provinsi Asia. Tandana takdem pada sama banda, ya taun deng kiwa lamala pakan tuwo, susiliu indo kenawa ito mahotto, ladipatengko. Ya anak kitamui, akalamen dari pepatu dual lako kami anamala takkam uhanuang kamatohang kaleki, sapok lamahan nulako kam puang Allah Ta'ala to kuasa umpati bangos suleto mate. Puang Allah Ta'ala puhol lapasangkan diomai kamasusaam mepa ambi mate, anna latuan taliukan na lapasan diomai kamasusaam. Anna kihanuan, latuan taliukan na lapasan nilan nallo laki tinga jona, ketuan taliukwa umpamoloikan nilas sambajan. Dadi kahana buda tau umpak sambajangan kam, anna natahima puang Allah Ta'ala sambajanna, nasuhul labu dasian duka tau tilalak langan, akaindo pak kamasena puang Allah Ta'ala lako kaleki. Sundede buaki kisikdin, akakipiki anna kipenawaan nindo ingganna pak palakuangki ilan indelino lako ingganna hupa tau, lak bilak binna lako ikwa, kipalakuasa sola unak penawa sambulo bulo, anna penawa mahanda, indo wali napatamayang kam puang Allah Ta'ala. Kahakaya to'o kipalako taia kahana kamanahanga hupa tau, sapo sola kamatohoam namanasang kam puang Allah Ta'ala. Inggan nendo kitulisang kwa sanging kahakaha lamalanna tapempahang kembatai. Temo tak pimus santongang kam, sapo kuhan nuan dako ito'o ya musa sikdasik dang kam pole. Akamaka susi, suleto dewa tanta puang Yesus mak penduanna lompak kasiang kam umba susi kipak kasiang kwa. Pon nak pahanuang ku ua, lamus sama napang kang kedakoi, nasuhung ku pat tuju salah, la penduang kuak batuang ku pelambii, anna mala penduan tiluppi pak tamba ulambi kuak. Aka ku pat tuju salah ku ua, la lempa iti nindu anna lakuak provinsi Makedonia, anna mak pasulak to diomai, ya lempau ma itim, anna mala kuak umpamoloya, anna mala deng ku pake umpatahu pak lawangku lako Yuda. Sapo tieli ohi indo patujungku. Ya malah ka disangaya to ka pendo-pendo. Usanga ka patujuh patau indo patujungku, pisang ku ua iyo, lalawa, pisang ku ua tau hak lalau. Sapo tak susi. Akaumba susi puang Allah Ta'ala malah dikatappai, susin to duka indo dan dingki matim, tak ki pakelili baba pisang kiwa iyo, pisang kiwa tak. Akataya kapendo-pendo Yesus Kristus anak na puang Allah Ta'ala toki pakahebayang kwa solaka Silas anak Timotius. Tak na pakaili-ili baba patujunna lapisan nawa iyo anna pisan nawa ta'a. sapo to manonton nia umpasulelako padandinna. Manassa anggan nio dilambi ila Yesus Kristus akainganna padandinna puang Allah Ta'ala na pasulelakoasan numpolalam anakna. Anaindon to pak palakuanna Yesus Kristus nasuhum malata pematande puang Allah Ta'ala tawa, amin, takatapai lana pasulelako. Makale puang Allah Ta'ala umpakatoto kamesaanta Kristus, anaya sian duka ulanti kia mendadi umakna, anana tandai kia, anamala diisan diwa, na ampuang kia, anana patamang kia penawanta, penawa masehona, mendadi tanda lako kita diwa, tak malah talana benasang kia, inggan nendo puha nadandiang kia. Nasakbi ya puang Allah Ta'ala akan alosa penawangku. Naisam puang Allah Ta'ala kasuhunganna, anna ta'ak danum mating Korintus watu etato'o, aka tak kuaku lamapi dia penawammu keku kiha ikwa. Tak kuak manggi kipasa diona sihatanna laung katappai, aka matappak sikdasik dan kuak lako Kristus. Anggahang kipealiu lalanna, anna malakia mesa penawa, anna malai tutuam masannanna penawammu.